bersama senada maka reso itu buat obat buat ini maka reso buat rambut buat ya rambut, maka reso ya. Maka reso itu merek yeah. Obat kerembat buat kerembat ya oke okay. Benernya habis ya buat kerembat namanya maka reso ya senada musik kita untuk semua oke okay. Lagunya spesial dia tersejati semuanya ya lila no aku ikhlas no aku yang pancen iki wis ora perlu menjadikanku orang kedua hatiku sungguh terela. Bangle Rian Amera Reza Gosbek rasakan nama mama thank you dan orang malam thank you ya hatiku wes nelongso seliramu karo wong liyo tak pendem tak tutupi larane hati iki tak tunggu tak anteni seliramu tanpa ngerti sing tak rasake kangen neng ati sepule mong janji itu salahmu bukan maksud hati menduakan cintamu ternyata hatiku bukan untukmu aku bukan sengaja buat luka hati selama ini terjalin antara kita dan ku coba untuk jujur mengungkapkan rasa maaf hatiku memilih dia lila no aku ikas to hati menduakan cintamu ternyata hatiku bukan untukmu.